swama ke ye Kome mayo na mboka mosusu pati Peko bosa na te Nde otikinga na mokili Nazali kozela yo Ma swama kombi mosika Ngama ya miso ebimi pati Lokola sangwe tambola Okende libela te Oyotiki biso na beya Lokola yo moko loba Nyoso nde lokuta ezali kotambola Basango ya mabe Evina komine koluka mwaya Obatika koloba tenga na koli mwayo Evina bombina motema Oye batenga na lingi yo Evi ope kisabango sango nanga ekambola na kola kisandenge balingaka Maso makeye Katani simbingyo Sheri oyo bakande natikali Soki maso amazongi oho Kola kisandenge ulingaka ngai Evina komine koluka mwaya Obatika kolo batenga na koli mwayo Evina bomina motema Oye batenga na lingi yoho Evi ope kisabango Sango nanga etambola na kola kisandenge balingaka Maswa mazongi oho Nakula kisa ndenge balingaka Ndenge balingaka ebalingaka.